Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang pertama dari silsilah ilmiah yang kelima, beriman kepada hari akhir, adalah tentang makna dan dalil beriman kepada hari akhir. Hari akhir dinamakan demikian karena tidak ada hari setelahnya. Tidak ada lagi hari yang kita kenal yang dimulai dengan terbitnya matahari dan diakhiri dengan tenggelamnya. Makna beriman kepada hari akhir adalah beriman dengan segala hal yang berkaitan dengan hari akhir tersebut, mulai dari kematian, fitnah kubur, nikmat dan azab kubur, tanda-tanda hari kiamat, kebangkitan manusia, dikumpulkannya manusia, perhitungan dan penimbangan amal, dan seterusnya sampai masuknya manusia ke dalam surga atau neraka. Beriman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang tidak sah iman seseorang bila tidak beriman dengannya. Allah berfirman, وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Dan barang siapa yang kufur kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. An-Nisa 136. Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya tentang apa itu iman, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan juga hari akhir, dan engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah SWT. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya ilmunya di sisi Rabbku, tidak mengetahui waktunya kecuali Dia. Al-A'raf 187. Malaikat Jibril alaihi salam pernah menjelma sebagai seorang laki-laki dan datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya tentang kapan hari kiamat terjadi. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Hadis riwayat Muslim. Apabila malaikat Jibril yang paling dekat dengan Allah SWT dan Rasulullah SAW, Nabi yang paling dekat dengan Allah, tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, maka bagaimana selain keduanya bisa mengetahui? Yang lebih penting daripada itu bagi seorang hamba yang berakal adalah mempersiapkan bekal yang cukup untuk menghadapi hari tersebut. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah yang pertama ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madinah An-Nabawiyah, saudaramu Abdullah Rai. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.